Bismillahirrahmanirrahim. Anta gada insyaAllah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد sebelum kita memasuki bab yang terakhir dari kitabul jihad maka kita membacakan beberapa abyat syi'riyah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala pada bab sebelumnya. Qala hafizahullah, la qasma bal radkhun li'abdin wal nisa wal aklu jaza bighairi ma suhmani. Tidak ada pembagian, namun mereka diberikan sebahagian, yakni sedikit dari harta rampasan perang, apabila dia seorang budak yang ikut di dalam berjihad, demikian pula para wanita, dan makan dari apa yang didapatkan di dalam peperangan milik orang-orang kafir diperbolehkan dengan tanpa ada pembagian sedikitpun. Berapapun yang mereka makan, yang demikian ini boleh. In ya'khudhil kuffaru milkan musliman, in yustaradda ya'ud lahu bi amani. Apabila orang-orang kafir itu mengambil dan merampas milik dari seorang muslim dalam peperangan, lalu kemudian dikembalikan, kaum muslimin berhasil mengambil kembali, maka barang tersebut harus dikembalikan pada muslim yang asalnya itu adalah milik dia dengan aman, ya, dan tidak termasuk dalam hal pembagian. Wa yajuzu taqtilul asiri wa liquhu thumma alfida'u wa minnatul mannani. Dan diperbolehkan membunuh tawanan, ataukah kalau tidak dibunuh maka dijadikan sebagai budak, ataukah dijadikan sebagai tebusan, ya, atau minnatul mannani, atau dilepaskan begitu saja. Dan ini kembali kepada ijtihad dari imam, dari pemimpin, naam, yang melihat kemaslahatan untuk tawanan tersebut dan untuk kaum muslimin. Innal ghulula dalalatun wa ghiwayatun wa sabiluhu bidakadikin nirani. Sesungguhnya al-ghulul, mencuri harta rampasan perang adalah merupakan kesesatan dan penyimpangan, dan jalannya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini dan penjelasan dari bait-bait syair ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka pada sore hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, yang ini merupakan bab terakhir di dalam kitabul jihad. Qala al-muallif hafizahullah babul fai, bab al-fai. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara al-ghanimah dengan al-fai'. bahwa al-ghanimah adalah harta milik kaum musyrikin yang berhasil dikuasai oleh kaum muslimin dengan al-qahr wal-ghalabah. Adanya perlawanan lalu dimenangkan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan al-fai. Al-fai adalah harta milik kaum musyrikin yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan. Dan mereka begitu saja meninggalkan harta mereka. Seperti yang terjadi pada Banu Nadhir, salah satu kabilah min qabailil Yahud. Dan tentang mereka lah diturunkannya ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bercerita tentang al-fai' tersebut. Qala Allahu azza wa jalla berfirman, ma afa' Allahu ala rasulih min ahli al-qura. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa fai' terhadap rasulnya dari ahlul qura, dari penduduk satu kampung, dari kaum musyrikin. Falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Maka fai tersebut dibagi menjadi lima bagian. Lillahi walirrasul, ini bagian yang pertama. Dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, baitul mal. Yang kedua, lidhil qurba, untuk kerabat, karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Adapun dari Banu Abdi Manaf, maka mereka tidak termasuk di dalam orang-orang dan keluarga yang berhak untuk mendapatkan pembagian, sebabkan karena mereka tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika terjadi pemboikotan. Adapun Banu Hashim dan Banu Muttalib telah berbuat baik kepada Rasulullah, baik di zaman jahiliyah maupun setelah datangnya Islam, maka mereka berhak untuk mendapatkan. Wal yatama, yang ketiga, dari kalangan anak-anak yatim. Naam, walaupun mereka kaya. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wabni sabil, dan anak jalanan. Maksudnya para musafirin yang terputus perjalanan mereka disebabkan karena kehabisan bekal. Maka ini lima pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. فَالْفَيْءُ مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maka yang dimaksud dengan al-fai adalah apa yang diambil oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan dari kaum musyrikin. وَقِسْمَتُهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ بِنَصِّ الْآيَةِ الظَّاهِرِ. Dan pembagiannya adalah dibagi menjadi lima saham berdasarkan ayat yang zahir di dalam ayat tersebut dalam suratul Hasyr. Wa hadza qaulul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Kemudian masalah yang berikutnya, as-salat. Mas'alatus salat, yang dimaksud dengan salat adalah apa yang dibawa oleh seorang musyrik. Yang ketiga, terjadi pertempuran, perkelahian dengan seorang muslim, lalu tatkala musyrik ini terkalahkan dan dia mati, maka apa yang dia tinggalkan dari barang-barang yang dia bawa itu namanya salat. Naam. Mungkin dia memakai cincin, Mungkin dia memakai senjata. Mungkin dia membawa barang-barang yang berharga lainnya, mendapat yakni menyimpan uang dan seterusnya. Dia memakai sepatu. Nah, itu namanya salat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala kafiran falahu salabu." Barang siapa yang membunuh seorang kafir, maka baginya salabu. Maka yang membunuh ini berhak untuk mendapatkan apa yang ada, yang menjadi milik orang-orang kafir tersebut yang dia bunuh. Maka boleh dia mengambil. Dan tidak termasuk di dalam pembagian ghanimah nantinya. Maka itu adalah salab bagi dia. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Qatadah. Maka riwayat tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad wa jama'ah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan pendapatnya Al-Imam Ahmad dan jama'ah min al-ulama. Fala yukhammasu salat. Maka salat itu tadi tidak dibagi lima. Karena tidak termasuk di dalam ghanimah yang akan dibagi. Itu milik penuh, khusus milik yang membunuh. Kalau dia, si kafir ini mati dalam keadaan meninggalkan barang yang sangat berharga, tetap dimiliki oleh yang membunuh ini berapapun besarnya. Naam. Ya, dia boleh mengambil semuanya. Ya tentunya jangan diambil yang menyebabkan auratnya terbuka. Ya, celananya gak perlu diambil. Hah, jangan keterlaluan. Tapi diambil apa yang bisa diambil. Ya, mungkin dia punya gigi emas. Cabut. Naam. Itu salah bagi dia. Naam, karena tidak ada kehormatan bagi mayat orang yang kafir. Bal ya'khudhuhu jami'ahu mahma balagh. Dia ambil semuanya, berapapun besarnya. Berapapun besarnya, berapapun jumlahnya. Naam, ini tentang hukum salat. Ya. Sehingga ini tidak perlu dibelikan kepada imam. Karena tidak termasuk dalam pembagian. Kemudian masalah berikutnya, masalah tuljasus. Masalah mata-mata. Apa hukumnya orang yang memata-matai kaum muslimin? Nah, tentunya kembali kepada firman Allah Subhanahu, kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajassasu. Dan janganlah kalian saling memata-matai di antara sebagian kaum muslimin. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan asal hukum memata-matai kaum muslimin adalah haram. Apalagi dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Ihtimalat. Maka termasuk di dalam keumuman hadis ini bahwa tajassus muharram. Nah, kalau ada yang memata-matai kaum muslimin, apa hukumnya? Di sini kata beliau, thumma qatlul jasus, kemudian hukum membunuh mata-mata. Wal jasusu thalathatu anwa. Jasus itu ada tiga macam. Fa'awaluha. Adapun yang pertama, al-kafirul harbi, orang kafir. Yang orang kafir ini kafir harbi, yang memang orang kafir yang statusnya harbi, yang memerangi kaum muslimin. Fayuqtal bil ijma', maka boleh dibunuh berdasarkan ijma' para ulama. Watani jenis yang kedua, az-zimmi. Dia orang kafir, tapi di bawah perlindungan kaum muslimin. Kaum muslimin melindungi mereka. Dan tidak membunuh mereka, karena mereka zimmi. Dalam artian mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka setiap tahunnya membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Lalu ternyata mereka mengirim mata-mata. Apa hukumnya mata-mata ini? Kata beliau, wayajuzu qatluh, boleh dibunuh. Mata-mata tersebut dari kafir zimmi yang memata-matai kaum muslimin. Wa ilaihi dhahab al-imam Malik. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Yang ketiga, wal jasus al-muslim, mata-mata, tapi dia seorang muslim. Ya, misalnya ada seorang yang mungkin lemah iman dari kalangan kaum muslimin, yang memata-matai dan ingin membocorkan rahasia kaum muslimin untuk dikabarkan kepada musuh-musuh mereka. Nah, ini apa hukumnya? Apakah boleh dibunuh? Kata beliau, wajawaza qatlahu jama'atun min ashabi Malikin aidan. Yang mengatakan boleh dibunuh sekelompok dari para pengikut Imam Malik. Wa in syaa al-imam at-ta'zir aw al-'afw falahu dhalik. Tapi kalau imamnya memilih untuk memberikan ta'zir, hukum ta'zir, ta'zir itu kembali kepada imam, imam yang berhak untuk memberikan hukuman. Kalau imam melihat kemaslahatannya orang ini dihukum cambuk, maka dicambuklah dia. Kalau imam melihat kemaslahatannya diasingkan, dilemparkan ke tahanan Pulau Kambangan misalnya, Nusa Kambangan, maka balahu dhalik. Ataukah dibunuh, maka terserah dari imam melihat kemaslahatan itu. Itu namanya hukum ta'zir. Awil afu, ataukah imam memaafkan, disebabkan karena ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan imam memaafkan orang tersebut. Falahu dhalik. Maka ini kembali kepada keputusan al-imam, keputusan khalifah. Naam, apabila mata-mata tersebut adalah seorang muslim yang memata-matai kaum muslimin. Nah, ini tiga keadaan mereka yang memata-matai kaum muslimin. Naam. Dan kita tidak berbicara tentang dari kalangan kaum muslimin yang memata-matai orang kafir. Kalau yang demikian ini boleh. Naam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim mata-mata pada Ghazwatul Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim salah seorang dari kalangan para sahabat. Kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman dikirim untuk mengetahui kondisi mereka orang-orang kafir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Hudzaifah bin Yaman sebagai sahibus sir, dikenal sebagai sahibus sir yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, khususnya pula terhadap orang-orang munafik yang mereka hidup di Madinah. Naam, Hudzaifah bin Yaman mengetahui, sehingga kalau ada dari kalangan munafikin meninggal, maka dihitung oleh Hudzaifah, tinggal 6. Kalau ada lagi yang meninggal, tinggal 5. Tinggal 4. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika ada seorang yang meninggal di Madinah, beliau melihat dulu Hudzaifah. Apakah Hudzaifah mensolatinya? Kalau Hudzaifah tidak menyolati mayit tersebut, maka Umar tidak menyolatinya. Nah, karena khawatir jangan sampai dia dari kalangan munafikin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Maka ini tiga keadaan orang-orang yang memata-matai kaum muslimin dan hendak membocorkan rahasia kaum muslimin. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, anna jasusan jaa ila sahabah, bahwa seorang mata-mata datang kepada sahabat, indama ghazaw Hawazin, tatkala mereka memerangi daerah Hawazin. Falamma arafa adadahum haraba, maka tatkala mata-mata ini mengetahui jumlahnya para sahabat yang ikut dalam peperangan, maka dia pun lari. Ingin meloloskan diri dan ingin membocorkan rahasia kaum muslimin. Ternyata larinya mata-mata ini ketahuan. Falahiqahu Salamah ibn al-Aqwa, maka disusul oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, wa qatalahu, dan beliau membunuh mata-mata tersebut. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'a salabih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seluruh salab tersebut pada Salamah. Yani Salamah mengambil semuanya apa yang dimiliki oleh mata-mata tersebut. Wal haditsu bi tuli fi kitabil jihad min sahihi, dan hadis ini panjang terdapat di dalam kitabul jihad dalam sahih Muslim. Lam asukhu lima kanil ikhtisar, saya tidak mencatat seluruhnya karena ingin meringkas. Nah, beliau di sini menyebutkan dalil bolehnya membunuh mata-mata apabila dia seorang kafir harbi. Sekarang yang kedua, wa anna zimmi, adapun kalau dia kafir zimmi, kenapa boleh dibunuh? Kata beliau, fattajassusu minhu naqdun lil ahd, itu disebabkan karena memata-matai kaum muslimin itu berarti telah membatalkan perjanjian damai. Berarti mereka telah membatalkan perjanjian damai. Kalau mengirim mata-mata berarti ada persiapan dari mereka. Melihat-lihat kekuatan kaum muslimin. Kalau memungkinkan bagi mereka memberontak, maka mungkin mereka akan melakukan itu. Ya. Maka memata-matai kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin berarti telah membatalkan perjanjian. Waqad qatala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bani Quraidah lamma naqadul ahad, dan sungguh Rasul telah membunuh ya para lelaki-lelaki bani Quraidah tatkala mereka telah membatalkan perjanjian. Kama sabata fi sahih, sebagaimana yang telah sahih. Wa amal muslim, adapun kalau mata-mata itu seorang muslim, fa inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fil hadis tsabit fi sahih, maka Umar ibn al-Khattab di dalam hadis yang tsabit di dalam sahih, yani dalam sahih Muslim, juga terdapat di dalam sahih Bukhari, bahwa Umar ibn al-Khattab talaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yadriba unuqa hatib, bahwa beliau meminta kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya Hatib bin Abi Baltah. Ya, antum sudah tahu kejadiannya ini, akhwan. Hadis yang panjang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim tiga ahli berkuda dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Marthat bin Abdullah Al-Ghanawi. Tiga orang ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalian mendatangi tempat yang namanya Raudatu Khakh. Kalau kalian telah tiba di tempat tersebut, kalian akan bertemu dengan seorang wanita, di mana wanita ini itu menyimpan surat yang akan dia bawa kepada kaum musyrikin di Makkah, yang mana surat ini berisi berita-berita tentang rahasia kaum muslimin yang hendak dibocorkan oleh Hatib bin Abi Baltah. Hatib bin Abi Baltah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ingin membocorkan rahasia kaum muslimin. Nah, maka diutuslah tiga orang. Sampai ke tempat yang namanya Raudatul Khah, ternyata betul di sana ada seorang wanita. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan pada dua temannya, periksa, suruh turun wanita itu. Wanita ini turun diperiksa kendaraannya. Dicari surat itu. Ternyata setelah diperiksa seluruhnya tidak didapatkan. Mereka kembali. Kami tidak mendapatkannya. Kata Ali bin Abi Thalib, wallah Rasulullah tidak berdusta. Aku yakin bahwa pasti dia membawa surat itu. Lalu dia pun mendatangi wanita itu dan mengatakan, wahai wanita, keluarkan surat yang ada dari yang dikirim dari Abu Hatib bin Abi Balta'ah, atau saya akan menelanjangi kamu. Ya, mana surat itu? Wanita ini pada asalnya tidak mau membuka surat itu. Ternyata disimpan di apa? Bagian pinggulnya. Keluarkan, kalau tidak saya telanjangi kamu. Ternyata ketika wanita ini melihat keseriusan Ali bin Abi Thalib, bahwa betul-betul akan ditelanjangi, maka dia menyerah, diserahkan surat itu. Nah, maka surat ini pun dibawa kepada Rasulullah. Isinya hendak membocorkan rahasia kaum muslimin. Ternyata setelah ketahuan, diketahui oleh Umar bin Khattab. Dengan tegas Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku. Kan ku penggal lehernya. Padahal ini sahabi. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Umar. Pelan-pelan wahai Umar. Apa yang membuatmu melakukan ini wahai Hatib? Kata Hatib bin Abi Balta'ah, saya punya keluarga di Mekah. Yang mereka tinggal di Mekah. Dan diancam, ya, kalau saya tidak membocorkan, maka mereka akan diancam oleh kaum musyrikin di Makkah. Hanya dengan sebab ini, ya, kesalahan-kesalahan mereka yang ada di Makkah, kenapa mereka tidak berhijrah? Nah, ya, akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui hati-hati orang-orang ikut dalam perang Badar. Hati termasuk yang ikut dalam perang Badar. Bahwa Allah menyatakan, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Hendaklah amalkan apa saja yang kalian inginkan. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan hati termasuk di antara ahlu Badar. Sehingga diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada maniknya, ada pencegah kenapa beliau tidak dibunuh. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, la'alla Allah tala'a ala ahli Badar. Sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati para penduduk, yakni orang-orang ikut dalam perang Badar. Faqal, maka Allah menyatakan, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian.